dilupakan. Terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, kembali jawaban apa yang kan ku beri. Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersih serta tulus cintanya, bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Betapa hatiku bersedih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Serta tulus cintanya, bersinarlah terus sampai nanti aku ini ku akhiri. Andaikan kau datang serta tulus cintanya.